Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan dan para pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Insani di Purbalingga, Radio RBK di Kebumen, Radio 1 di Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang neraka. Kita kemarin sudah membahas penyebab seseorang masuk ke dalam neraka secara kekal. Yang pertama adalah kufur dan syirik. Sudah kita terangkan perbedaan antara kufur dan syirik. Kufur itu banyak penyebabnya. Salah satunya tidak mengimani rukun iman dan rukun Islam, baik sebagian apalagi seluruhnya. Tidak mengakui wajibnya sholat fardu yang 5 waktu, itu sudah kufur. Tidak mengakui wajibnya saum Ramadan, itu sudah kufur walaupun dia saum. Tidak mengimani salah satu di antara rukun iman, itu sudah kufur. Walaupun rukun Islam semuanya dilaksanakan, tapi enggak iman kepada adanya malaikat, umpamanya kufur dia. Tapi tidak musyrik. Tapi tetap keluar dari Islam. Adapun musyrik menduakan Allah. Beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Dan itu sudah kita terangkan. Adapun ayat yang menjelaskan tentang abadinya orang-orang itu di dalam neraka amat sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Thaha 100 dan 101, wa qad atainaka min ladunna dzikra. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla. Kata Allah, kami telah datangkan kepada engkau dari sisi kami peringatan. Kami telah memberikan peringatan kepada kalian dari Allah. Man a'rada anhu, siapa yang berpaling dari peringatan ini? Peringatan yang dimaksud di sini Al-Quran. Sebab Al-Quran berisi banyak peringatan, maka orang itu akan memikul dosa di hari kiamat. Khalidina fihi, mereka kekal di dalam neraka. Wasa'alahum yawmal qiyamati himla, dan mereka pada hari kiamat akan memikul seburuk-buruk azab. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di dalam ayat yang lain, surah Ghafir ayat yang ke-70, Allah sampai merinci jenis azab yang Allah berikan kepada orang-orang kafir itu. Kata Allah, Alladzina kadzabu bil kitab wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Kata Allah, orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran dan ajaran yang dibawa oleh para rasul utusan kami, didustakan, dianggap bohong, dianggap dusta, dianggap tidak benar. Apa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul, para ulama, para ustadz, para da'i yang diambil dari Quran dan Sunnah, dianggap bohong, tidak dipercaya. Orang-orang yang mendustakan kitab, mendustakan ajaran yang dibawa oleh para utusan kami, fasaufa ya'lamun. Nanti mereka akan tahu akibatnya. Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Ketika lengan-lengan mereka, tangan-tangan mereka dibelenggu, disatukan dengan tengkuk-tengkuk mereka, dirantai dengan rantai besi, lalu mereka diseret fil hamim thumma fin nari yusjarun. Diseret pada hamim lalu dimasukkan ke dalam neraka. Bayangkan kedua tangannya disatukan ke tengkuk, lalu diikat dengan rantai besi yang amat sangat kuat, lalu digusur, dibedol, diseret fil hamim. Hamim itu air panas yang super panas, yang apabila air itu diteteskan di atas embun-embunan, ubun-ubun, saking panasnya itu air bisa tembus ke dalam, terus merusak, menghancurkan seluruh organ-organ tubuh bagian dalam sampai menetes lagi ke bawah. Itu hamim. Diseret pada hamim, terus dimasukkan ke dalam api neraka. Thumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Lalu para malaikat penjaga neraka itu berkata kepada mereka, mana sesembahan-sesembahan yang dahulu kamu sembah, kamu sekutukan dengan Allah. Kamu menyembah Allah dulu, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Apa namanya ini teh? Musyrik. Perbuatannya syirik. Orangnya disebut musyrik. Ya. Kalau yang tadi, orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan para rasul, tidak musyrik tuh, hanya kafir. Karena tadi tidak menduakan Allah. Kalau yang ini musyrik, karena menduakan Allah. Menyembah Allah, iya. Tapi juga menyembah kepada selain Allah, lalu ditanya, mana sekutu-sekutu Allah yang dahulu kamu sembah? Tandingan-tandingan yang kamu jadikan sebagai sembahan bagi kamu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mana sekarang? Min dunillah. Qalu dhullu anna bal lam nakum nad'u min qablu syai'a. Kata mereka, dhullu anna, mereka telah menyesatkan kami. Sesembahan-sembahan itu telah menyebabkan mereka sesat. Seolah-olah kami tidak pernah menyembah apapun yang menguntungkan kami. Kadzalika yudhillullahul kafirin. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Ya. Nah, tapi ketika di dunia si para penyembah selain Allah itu bangga dengan apa yang mereka lakukan, arogan dengan apa yang mereka miliki, kata Allah, dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tamrahun udkhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabisa mathwal mutakabbirin. Kata para malaikat, demikianlah karena dahulu waktu di alam dunia kamu berbangga-bangga dengan alasan yang tidak benar. Kamu arogan, kamu sombong, kamu takabur. Terus masuklah kamu ke pintu-pintu jahannam dan kamu kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang takabur. Ini orang musyrik. Bayangkan kalau orang ya melakukan kekafiran, ya melakukan perbuatan syirik, double tuh, ya kafir ya musyrik. Hanya kafir tanpa musyrik itu sudah keluar dari Islam dan kekal di dalam neraka. Hanya musyrik tanpa kafir, dia juga sudah kekal dalam neraka. Kalau orang itu melakukan dua-duanya, ya musyrik, nyembah ke Allah, sholat, tapi nyembah juga kepada selain Allah. Nyembah ke kuburan, nyembah ke roh-roh orang yang sudah mati, nyembah ke setan, beribadah, tunduk, patuh, taat kepada setan dan seterusnya. Musyrik. Ya juga kafir umpamanya tidak beriman kepada takdir, tidak beriman kepada hari kiamat. Wah, double ini banyak. Maka azabnya jauh lebih hebat lagi. Ya. Allah juga menjelaskan salah satu di antara bentuk siksaan bagi orang kafir dan musyrik seperti itu. Dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara 94-98 Allah menerangkan, فَكُبْكِبُ فِيهَا هُمْ وَالْغَوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَسِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Kata Allah, fakubkibu, mereka itu dibulak-balikan di dalam neraka, hum walgaun, mereka dan orang-orang yang sesat, dibulak-balikan. Pernah melihat orang nyate, ya di atas perapian, digeber-geber pakai hihid, pakai kipas, kipas manual, ada juga yang pakai kipas elektriknya. Alim capek, katanya beda rasanya ya. Digeber-geber begitu, dibolak-balik. Atau ikan bakar, ya. Satu sisi dulu, setelah setengah matang balikan, setengah matang balikan terus. Nah, di dalam neraka, para ahli neraka begitu. Sampai-sampai para ulama, sebagian ulama mah, nangis ketika mereka melihat kambing guling yang sedang dibakar. Kambing guling, artinya kambing yang utuh satu setelah dipencit tentunya. Setelah disembelih, dikuliti, dibersihkan, lalu dibakar di atas perapian. Ditusuk, terus dibakar, diputer-puter, biar apa? Merata panasnya. Mateng, merata matengnya, masaknya, ya. Itu disebut apa? Kambing guling, pada diguling-guling berani gitunya. Para ulama ada yang melihat begitu langsung menangis, ingat ke ayat ini. Fakubkibu fiha hum walghawun. Ahli neraka itu dibolak-balikan di atas perapian di dalam neraka nanti, ya. Siapa mereka tuh? Para orang-orang kafir dan musyrik dan orang-orang yang sesat. Wa junudu iblis ajmain, dan tentara iblis semuanya. Dengan iblis-iblisnya tentu saja. Iblis punya tentara dari kalangan bangsa jin. Dan tentaranya itu seperti juga tentara manusia, ada pasukan kavaleri, ada pasukan infanteri. Kavaleri itu pasukan berkudanya ya. Infanteri itu pasukan apa? Berjalan kakinya. Ada. Itu tentara iblis. Dan di kalangan manusia juga ada tentara iblis. Dari kalangan manusia yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang menggempur kaum muslimin di medan perang. Itu semuanya nanti dimasukkan ke dalam neraka. Dibolak-balikan di atas neraka. Sehingga azabnya merata. Dan azabnya ini tidak hanya terasa oleh tubuh bagian luar saja, tapi tembus sampai ke dalam. Faqata'a am'a'ahum, Al-Quran menyatakan ketika siapa namanya si air yang panas itu masuk, itu menghancur luluhkan usus-usus mereka. Ya, apinya Allah menyatakan tatali'u alal afidah, sampai menembus ke jantung, menembus ke hati manusia yang disiksanya. Qalu wahum fiha yakhtasimun, mereka di dalam neraka itu bertengkar. Kenapa bertengkar antar sesama penghuni neraka? Karena saling menyalahkan antara pengikut dengan pemimpin yang menyesatkan, bertengkar. Apa kata mereka? Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin, demi Allah, kita dulu ketika di dunia benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum birabbil alamin, karena kita menjadikan, menyamakan kamu dengan Rabbul Alamin. menyamakan sesama makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang lebih, Allah mah tidak ditaati, manusia ditaati. Manusia memerintahkan satu perintah yang melanggar larangan Allah. Siapa yang ditaati? Manusia, perintah manusia yang ditaati. Larangan Allah mah dicuekin. Dan Allah mah tidak pernah mengazab langsung di dunia gitu tuh. Orang durhaka langsung diazab? Tidak. Orang meninggalkan sholat langsung diazab? Tidak. Kalau langsung diazab, semua orang yang tidak sholat sudah mati itu. Orang tidak saum Ramadan langsung diazab? Tidak. Orang yang menantang Allah, mana Allah, ayo turunkan azab, langsung diazab? Tidak. Nanti ditunda di akhirat, ya. Nah, jadi karena itulah orang lebih suka taat kepada sesama manusia yang menyuruh keburukan. Jadi dianggap disamakan dengan Allah yang harus ditaati. Idh nusawwikum birabbil alamin. Dulu kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Menyesalnya nanti di sana, ya. Dan itulah yang akan teralami oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kata Allah Azza wa Jalla, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuk kamu melalui pintu-pintu jahannam dan kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Ketika Allah menjelaskan salah satu penyebab kekafiran, yaitu tidak percaya kepada hari kiamat. Yang dimaksud hari kiamat bukan sekedar hancurnya alam jagat raya. Orang-orang ateis juga yakin suatu saat alam jagat raya ini bakal hancur, itu meyakini. Teknologi, science, para ilmuwan juga sepakat menyatakan suatu saat alam jagat raya ini bakal hancur. Padahal mereka ateis, tidak beragama, tidak bertuhan. Tidak percaya kepada sesembahan. Tapi mereka meyakini alam jagat raya ini akan hancur. Apakah mereka beriman kepada hari kiamat? Enggak. Kenapa? Karena yang dimaksud hari kiamat bukan sekedar hancurnya alam jagat raya, tapi juga wajib yakin ada kehidupan setelah hancurnya alam jagat raya. Ada akhirat. Ada padang mahsyar di mana semua makhluk dikumpulkan untuk dihisab. Ada timbangan amal, ada dibagikan buku catatan, ada sirat yang harus kita seberangi, di bawahnya api neraka, ada surga, ada neraka. Itu yang tidak diyakini oleh orang ateis, oleh orang-orang kafir, itu yang tidak diyakini. Ya, maka mereka dianggap tidak beriman kepada hari kiamat. Mereka bilang kehidupan manusia hanya di dunia. Setelah mati atau setelah alam jagat raya hancur, sudah terhentilah perjalanan hidup manusia, enggak ada kelanjutannya. Itu konsep keyakinan orang kafir. Allah menyatakan tentang orang yang mendustakan hari kiamat. Dalam surah Al-Furqan 11, Allah menyatakan, Bal kadzabu bissa'ah wa'atadna liman kadzaba bissa'ati sa'ira. Mereka mendustakan hari kiamat. Yang dimaksud mendustakan itu apa? Menganggap hari kiamat itu bohong. Hanya cerita fiktif, hanya dongeng, ngabobodo budak. Cengeng, hanya sekedar cerita pengantar tidur. Enggak ada dalam kenyataannya. Tak itu. Kalau ada ustaz, da'i, ulama, pendakwah yang menyatakan ada surga, ada neraka, ada hari kiamat, orang itu bilang itu para da'i seolah-olah sudah pernah berkunjung ke masa depan, menghayal. Gitu tuh ngomongnya. Itu mendustakan apa? Hari kiamat. Allah menyatakan, bal kadzabu bissa'ah. Mereka mendustakan adanya hari kiamat. Wa'atadna liman kadzdzaba bissa'ah sa'ira. Kami sudah menyiapkan bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat neraka sa'ir. Allah juga berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang kelima. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau kamu merasa takjub, maka yang lebih aneh, yang lebih menakjubkan, yang bikin kita tidak faham, tidak mengerti, adalah ucapan orang-orang kafir yang menyatakan, apakah kalau kami sudah mati jadi tanah, apakah kami nanti akan diciptakan sebagai makhluk baru? Kita akan dibangkitkan lagi? Itu mereka mempertanyakan karena tidak percaya. Kalau sudah mati mah udah, kalau sudah hancur mah udah, kata mereka begitu. Masa yang sudah hancur jadi tanah, semuanya sudah hilang, musnah, tidak tersisa, masa jadi makhluk baru lagi? Tidak masuk akal. Itu kata mereka. Seolah-olah akal itu menjadi hakim terhadap segala sesuatu. Padahal sebenarnya akal kita super lemah, terbatas. Saking lemah dan terbatasnya, banyak hal yang tidak bisa difahami oleh akal kita. Kenapa umpamanya kita hidup? Ada yang namanya ruh, kalau ruh itu keluar kita mati. Itu saja bagaimana ruh gak bisa difahami oleh akal ya. Bagaimana ada praktek sihir melalui keterlibatan jin, itu saja sudah tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Apalagi yang lain-lain. Bagaimana Allah nanti membangkitkan orang yang sudah mati? Mudah bagi Allah. Akal mereka gak bisa menjangkau. Nah, kata mereka, apakah kalau kita sudah mati jadi tanah? A inna la fi khalqin jadid. Apakah kita akan dibangkitkan lagi sebagai makhluk yang baru? Apa kata Allah? Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Mereka lah orang-orang yang kafir kepada Allah, kepada Rabb mereka. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim. Mereka itu akan dibelenggu di apa? Tengkuk-tengkuk mereka. Kedua tangannya disatukan, dirantai dengan besi, disatukan juga dengan tengkuknya, dirantai lagi dengan besi. Wa ulaika ashabun nar. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal. Dalam Al-Quran surah Al-Isra 97-98 Allah menyatakan, ma'wahum jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Dhalika jazauhum bi'annahum kafaru bi'ayatina. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Kata Allah, tempat mereka itu di neraka Jahannam. Setiap kali apinya agak mendingin, agak dingin, kami tambah lagi nyala apinya. Jadi ketika apinya sudah kelihatan berkurang kadar panasnya, ditambahkan lagi nyalanya. Baheula, ketika zaman orang tua kita, saya juga ngalaman ketika kecil ketang. Mungkin di sebagian tempat di sini masih ada, yaitu hawu, tahu hawu? Berdak ayeuna moal apal hawu buahnya. Hawu itu apa? Tungku perapian, ada yang terbuat dari tanah, dari bata tergantungnya. Ada juga yang sudah beli jadi ya, pasang. Harus dinyalakan sama apinya, sama kayu bakar. Ditiup pakai song-song. Hari song-song bahasa Indonesia naonnya? Song-song? Nyan song-song itu teh. Ditiup sampai kembu. Ai kembu naon bahasa Indonesia na. Tembem beda, tembem karena gemuk. Kembu mah beda lagi. sampai sakit nih ya, dan pusing karena kurang oksigen ke kepala, kadang-kadang pusing. Nah baru nyala ya. Kalau sudah agak kecil apinya, karena si kayu bakarnya sudah berkurang terbakar jadi arang, nyalanya jadi berkurang. Diasurkeun deui kan ku urang teh naon? Diasurkeun teh. Diangsrodkeun diapakan? Didorong ya. Diatur lagi supaya nyalanya besar lagi. Kebayang enggak? Jadi aja si seeng, duh seeng enggak ada lagi. Yang sudah nyengsreng. Sudah apa nyengsreng teh? Sudah ada bunyi seng gitu tah. Pas ke, apinya kecil, mengecil juga nyengsrengnya, diasurkan lagi gede lagi. Bunyi lagi ya. Itu kebayang kita di dunia. Di akhirat lebih dahsyat dari itu. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Ketika apinya mau mengecil, kami tambah lagi nyalanya. Dan itulah balasan bagi mereka, karena dahulu mereka kafir kepada ayat-ayat kami, enggak percaya kepada ayat kami, melecehkan orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat kami. Di mana-mana dahulu para nabi, para rasul ketika menyampaikan ayat Allah pasti ada yang mendustakan. Ada yang benci tepu-puguh. Sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, tak ada seorang pun yang membenci apalagi memusuhinya. Semuanya memuji, semuanya suka, semuanya senang. Semuanya menganggap beliau terpercaya. Gak pernah bohong, gak pernah dusta, gak pernah menyakiti orang gitu ya. Sebelum jadi nabi, sebelum jadi rasul. Setelah menyampaikan ayat Allah dan berbalik, orang teh benci. Orang teh memusuhi, orang teh menuduh bohong. Padahal tadinya digelari al-amin teh oleh orang-orang kafir tuh. Karena apa? Karena ayat Allah yang disampaikan. Itu para nabi, para rasul. Apalagi bukan nabi, bukan rasul seperti para ulama. Ketika menyampaikan ayat, banyak yang benci. Para ustadz, para dai ketika dakwah banyak yang benci. Siapa yang benci? Orang kafir, orang musyrik jelas benci sebab merasa terusik tuh kekufuran dan perbuatan syiriknya. Ya, para ahli bid'ah jelas benci. Para ahli maksiat juga jelas benci. Mabuk itu haram, tersinggung tuh orang mabuknya. Judi itu haram, tersinggung tuh orang judi tuh. Seperti itu. Sholat itu wajib jangan dilalaikan, tersinggung orang-orang yang tidak sholat. Tapi kalau ustaz, kiai, ulama itu diam, enggak akan dibenci. Enggak akan dibenci oleh orang, tapi dibenci oleh Allah. Dan para ulama, para duat, para ustaz, para kiai mah lebih baik dibenci oleh orang asal diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Tapi sebaliknya orang-orang yang tidak percaya akan akhirat lebih suka memperoleh perhatian, pujian, dukungan dari orang walaupun dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata Allah Subhanahu wa taala, itulah balasan bagi mereka karena dahulu mereka kafir kepada ayat-ayat kami. Dan mereka berkata, apakah ketika kita sudah jadi tulang, sudah jadi bangkai, kita akan dibangkitkan lagi sebagai makhluk yang baru. Tidak percaya kepada hari kiamat, kafir mereka. Dan ketika didakwahi oleh para nabi, para rasul, bencilah mereka kepada para nabi dan para rasul. Para nabi, para rasul, manusia-manusia terbaik di zaman itu. Tidak ada yang lebih baik dari mereka. Sebelum mendakwahkan agama, mereka disukai. Mereka dipuji. Mereka itu dicintai. Setelah menyampaikan agama, berbalik. Dianggap pendusta, dianggap tukang sihir, dianggap orang gila. Terus dibenci, terus dimusuhi, terus diperangi. Dan itu tidak hanya dialami oleh para nabi, para rasul, dialami juga oleh para pelanjut tugas para nabi, para rasul. Dialami oleh para ulama, dialami oleh para da'i, para duat, para ustadz dan seterusnya. Apakah kalau ustadz mengajak kebaikan, melarang keburukan, pasti disenangi semua orang? Tidak. Ada enggak yang benci kepada orang-orang yang dakwah? Banyak yang benci. Bahkan lebih banyak yang bencinya daripada yang mendukungnya. Yang mendukungnya sedikit, ya. Karena apa? Karena keburukan lebih banyak dibanding kebaikan. Mana yang lebih banyak? Orang soleh apa orang salah? Orang salah. Mana yang lebih banyak? Apakah amal soleh ataukah syirik, kufur, bidah, maksiat? Itu yang lebih banyak. Yang buruk lebih banyak. Mana yang lebih laku? Pengajian atau dangdutan? Dangdutan lebih laku, ya. Dan itu menunjukkan lebih banyak orang yang jauh dari agama Allah daripada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah penyebab pertama orang kekal dalam neraka, yaitu syirik dan kufur. Apalagi kalau dua-duanya ada dalam diri seseorang, ya dia musyrik, ya dia kafir, wah azabnya jauh lebih hebat, lebih dahsyat daripada orang yang hanya kufur saja atau hanya musyrik saja, ya. Inilah penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua. Senin depan kita bahas. Sekarang mah sudah mau habis waktu untuk kajian kita, dan waktu yang tersisa kita akan gunakan untuk tanya jawab kepada Muzain di studio. Dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga Muzain. Syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Akhatul iman azanallahu ayakum, para pendengar dan para pemirsa. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya kepada Ustaz secara langsung. Kami persilakan di telepon 022-8686-2637 atau yang akan bertanya melalui pesan singkat di nomor 0811-227-1476. Kami silakan, kami tunggu telepon antum semua di 022-8686-2637. Untuk yang pertama barangkali akan saya bacakan pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya Sopian di Jatinangor. Mau bertanya, bolehkah saya berniat dakwah dengan cara menulis ayat Al-Quran pada kaca belakang mobil? Misal surat Al-Fajr ayat 20, lalu di bawahnya surat Al-Humajah ayat 3. Syukran jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fiik, Sofyan di Jatinangor. Jatinangor itu masuk kota Sumedang ya, tapi lebih dekat ke Bandung. Pertanyaannya, boleh enggak berdakwah dengan cara mencantumkan ayat di belakang kaca mobil? Ya, pertama, selama dipastikan diyakini ayat tersebut yang dituliskan di tempat manapun tidak akan terhinakan, maka dibolehkan. Adapun kalau suatu saat ada kemungkinan terhinakan, baik sengaja atau tidak sengaja, maka tidak boleh. Seperti umpama menuliskan ayat Al-Quran di dalam, di baju, di kaos. Tidak boleh, karena suatu saat pasti terhinakan. Gimana terhinakannya? Masuk ke WC, terus diinjak-injak ketika dicuci. Dicuci kan harus digesek-geseknya. Kadang-kadang diinjak-injak, ya. Maka tidak boleh menuliskan ayat atau hadis di baju. Termasuk tidak boleh menjadikan murattal Al-Quran sebagai ringtone atau ringbacktone, ringtone HP. Kalau ada orang melepon bukan titit, bukan lagu, tapi murattal ayat. Tidak boleh. Karena pertama khawatir lagi kita di WC ini bunyi. Kedua, umpamanya ayat belum selesai sudah dipijit, halo, Fawailul lil musallin tek halau, celaka orang-orang yang sholat. Udah aja diputus. Ya boleh membaca ayat sampai di sana. Tapi harus ada kelanjutannya, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau hanya fawailul lil musallin, sudah cukup sampai di sana. Celaka orang-orang yang sholat, udah aja. Oh, kalau begitu mah tong sholat. Itu kan gitu. Ya, tidak boleh. Tapi kalau ayat yang kita tulis dipastikan, tidak ada kemungkinan untuk dihinakan, terhinakan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka dibolehkan. Ya. Sekarang dituliskan di belakang kaca mobil. Ada kemungkinan nggak terhinakan? Ada kemungkinan? Gimana caranya? Mungkin masuk WC? Enggak. Mungkin ada yang menginjak-injak? Enggak mungkin nginjak kaca belakang. Spider-Man. Maka kalau tidak ada kemungkinan, tidak ada larangan, dibolehkan, ya. Terlebih itu untuk mengingatkan orang yang membacanya. Jadi kan kalau di truk-truk ada tulisan tuh yang aneh-anehnya, kita juga sok ketawa mendengar membacanya gitu ya, panjang. Ada yang gambar, yang paling nyebelin itu adalah lukisan wanita di belakang truknya. Itu bikin orang celaka, yang nyetir di belakang, ceger. Nah, tulisan-tulisan aneh. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ibu-ibu yang memasang lampu sen ke kiri tapi belok ke kanan. Ada yang begitu? Pernah saya juga baca itu. Lucu-lucu. Memberi apa, menghibur orang. Nah, sekarang ayat atau hadis disantumkan boleh, selama tidak mungkin terhinakan maka boleh, tidak masalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga deh Muzayyin. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan angkat telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Halo Bapak Ibu yang tadi telepon. Putus ya. Oh, baik. Pertanyaan selanjutnya yang melalui pesan singkat, Ustaz. Ustaz, apakah amalan dosa masa lalu seseorang yang sekarang sudah ditaubati kelak di akhirat tetap dibongkar, Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan ini sering. Kalau orang melakukan kesalahan ditulis oleh malaikat, terus nanti di akhirat akan dibongkar, diberikan catatan itu dan dia membaca. Adapun kalau orang itu tobat, maka terhapus. Apa yang terhapus? Tiga hal. Pertama, tulisan. Tulisan di catatan malaikat dihapus. Kedua, azab yang tadinya akan diberikan kepada orang itu karena dosa tadi juga dihapus. Di-cancel, dibedokkan, dibatalkan. Ketiga, asar sayyi'ah minadz-dzunub. Efek buruk dari dosa juga dihapus. Efek buruk dari dosa itu contohnya malas ketika ibadah, semangat ketika bermaksiat gitu ya, itu akan dihapus. Semangat lagi ibadah dan kepada kemaksiatan bisa terrem lagi, ya. Jadi kan nanti ketika di akhirat enggak akan lagi didapati catatan buruk tersebut ya, dan tidak akan dibalas dengan azab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, ya. Halo. Ya, silakan ya. Bapak. Dari siapa, di mana? Saya Tony di Cimahi. Ya, silakan Pak Tony. Saya mau nanya sama Ustaz. Dulu kan ibu saya sakit, terus saya mengurusnya, tapi saya nggak sabaran sampai menyinggung perasaan ibu. Terus ibu saya ngedoain keburukan pada saya. Saya takut keburukan itu terjadi sama saya. Saya harus bagaimana cara bertobatnya. Ibunya masih ada? Ibunya udah meninggal. Saya takut terjadi keburukan itu pada diri saya. Saya harus bagaimana Pak Ustadz bertobatnya, terus agar doa ibu saya itu enggak diijabah sama Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Tony di Cimahi. Cimahi ya, barakallahu fiik. Jadi doa ibu itu luar biasa mantap, ajaib. Orang Sunda bilang saciduh metu, saucap nyata. Terutama bagi anaknya. Maka para ibu diwanti-wanti, sehebat apapun kebandelan si anak, jangan sekali-kali mendoakan keburukan, mengucapkan keburukan. Nanti bisa kena, ya. Tapi doakan kebaikan. Walaupun anak bandel, kita marah, dalam ucapan marah kita selipkan kebaikan. Kamu ya dasar calon penghuni surga, calon ulama besar, calon orang soleh, gitu aja. Nanti insya Allah kena. Orang itu nanti ketika besarnya akan menjadi orang soleh, akan menjadi ulama besar, akan menjadi calon penghuni surga. Jadi ucapkan kebaikan untuk anak kita. Jangan sampai menyatakan kamu nanti kalau sudah gede mau jadi gelandangan ya gitu terus. Nah itu nanti kena jadi gelandangan loh. Ya. Dan sudah banyak bukti sejak zaman baheula. Ingat gak kisah Jurej ahli ibadah? Ketika dia sholat sunat, ibunya memanggilnya. Dia bimbang, Rabbi ummi au sholati. Ya Allah, apa harus pilih ibuku atau sholatku? Akhirnya dia memutuskan keputusan yang salah. Dia terus sholat sunat. Ibunya gak tahu. Menurut kita, Jurej ini gak salah ya. Karena dia bukan bandel kepada ibunya, bukan durhaka, tapi karena sedang sholat. Ibunya gak tahu, didoakan. Ya Allah jangan kau matikan Jurej. Sebelum dia melihat wajah perempuan pelacur. Jadi itu bukan hanya melihat saja, tapi apa yang terjadi? Kena fitnah. Datang wanita pelacur dalam keadaan bunting. Ngaku-ngaku ini anak Jurej, ini anak Jurej. Padahal Jurej mah temais temelemnya. Jurej mah tidak berbuat apapun, kenal juga tidak. Walaupun Jurej menolak, mengingkari, enggak sih enggak berbuat, kenal juga enggak. Tetap ada saksi, orang-orang lebih percaya kepada fitnahan perempuan kotor daripada ucapan ahli ibadah. Babak belur Jurej, dihancurkan tempat ibadahnya. Walaupun di akhir cerita diklirkan lagi, ternyata si wanita itu memfitnah. Jurej tidak salah ya. Tapi doa ibu tadi kena walaupun anaknya itu orang soleh ahli ibadah. Maka takutlah kepada doa buruk dari sang ibu. Pertama, sebagai anak-anak jangan membuat kejengkelan terhadap ibu. Jangan sampai membuat ibu tersinggung. Itu pertama. Kedua, bagaimana kalau sekarang sudah terlanjur? Kita dahulu karena belum faham, belum terbina, belum apa mengerti, menyinggung perasaan ibu, lalu ibu itu tersinggung, marah, lalu mendoakan apa? Keburukan. Pertama, kalau ibu masih ada, cepat-cepat minta maaf. Cepat-cepat rangkul ibu. Tumpahkan air mata di hadapan ibu yang sudah kita sakiti. Ya. Supaya ibu mendoakan apa? Kebaikan bagi dia. Itu kalau ibu masih ada. Sekarang yang kedua, sesuai dengan kondisi pertanyaan si penanya tadi, ibu sudah apa? Sudah meninggal. Bagaimana tobatnya? Pertama, ya, tobat dengan penuh penyesalan. Kedua nih, jadikan diri kita dari Patoni tadi sebagai orang yang soleh, karena kesolehan anak itu yang akan menyelamatkan. Kedua orang tua itu yang memberikan bantuan besar kepada nasib ayah dan ibu di alam kubur sampai ke alam akhirat. Doanya sampai amal ibadah yang dilakukan si anak mengalir ke alam kubur ibunya dan bapaknya. Terus begitu. Dan hindarkan diri kita dari dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat yang kita lakukan berefek gak kepada orang tua? Ya, berefek. Mungkin dosa dan kemaksiatan anak karena kelalaian orang tua dalam mendidik. Tidak dididik, dibiarkan liar begitu saja, gaul sendiri tanpa diarahkan dengan alasan kan sudah gede, sudah dewasa, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Kan kebanyakan begitu ya, biarkanlah dia sudah dewasa ini, sudah tahu benar salah, tanggung jawab dia. Orang tua itu tetap bertanggung jawab, mengarahkan. Lagi kecil tidak diarahkan secara baik, setelah dewasa, liar, dia bilang biarkan. Dia sudah dewasa, sudah tahu benar salah. Itu keliru. Walaupun si anak sudah dewasa, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Ada enggak orang yang anaknya sudah punya cucu? Ada banyak. Berarti apanya? Cicitnya ya, buyutnya gitu. Tetap lihat anaknya yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek berbuat salah, tegur. Tidak terbatas dengan usia, tegur, ingatkan, ya. Nah, maka hindarkan diri kita dari dosa dan maksiat, sebab itu akan membebani orang tua. Jadikan diri kita orang yang soleh, banyak-banyak berdoa, dan kadar kesolehan seorang anak salah satunya dilihat dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Hadis yang menyatakan wa waladun solihun yad'ulah, yang salah satu yang akan mengalir ke alam kubur adalah doa anak soleh bagi orang tuanya. Para ulama menyatakan hadis ini mengisyaratkan kesolehan seorang anak salah satunya dilihat dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Sesering mungkinlah. Bawa doa kita untuk orang tua di dalam sholat. Ketika sholat, doakan orang tua. Selesai sholat, doakan orang tua. Begitu ingat orang tua yang sudah meninggal, saat itu doakan. Jangan sampai ingat ke orang tua di alam kubur, ah nanti aja doakannya nanti ketika sholat atau ba'da sholat. Pas ketika sholat, ba'da sholatnya lupa. Seingatnya, begitu ingat orang tua yang sudah meninggal, langsung doakan. Langsung doakan, sesering mungkin. Bila perlu 1000 kali dalam sehari doakan orang tua yang sudah meninggal, ya. Dan itu menentukan kadar kesolehan kita. Siapa tahu pas kita berdoa, saat itu saat yang mustajab untuk dikabulkan. Dan berefek kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal, ya. Jadi pertama, jadikan diri kita di orang yang soleh atau solihah. Yang kedua, sesering mungkin mendoakan kebaikan bagi orang tua di alam kubur. Hafalkan tuh doa sholat jenazah takbir yang ketiga, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal bad wa naqqihi minal khataya kama yunqa tsaubul abyadu minad su'abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Baca dalam salat kita, dalam sujud kita, setelah salat kita, beres salat, beres wirid, doakan untuk orang tua kita, ya. Ketika ingat kita di bis, kita di kereta, kita di mobil, ingat orang tua yang sudah meninggal, baca saat itu. Jangan ditunda nanti ba'da salat. Itu nanti lupa. Atau enggak sempat karena kesibukan, ya, sesering mungkin. Pertama, jadikan diri kita orang yang soleh. Yang kedua, sesering mungkin mendoakan. Yang ketiga, bila kita mampu, hajikan orang tua atau umrohkan orang tua kita, ya. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyatakan, in kana musliman au muwahhidan, Ya, kalau orang tuamu itu muslim atau ahli tauhid, ya, thumma kata beliau menyatakan tasaddaqtum lahu atau tasaddaqtum bihi atau hajjaztum. Lalu kamu bersedekah atas nama dia atau kamu haji atas nama dia. Ini hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari, maka pahalanya bagi kamu dan bagi dia. Hajikan dia, tapi kita harus haji dulu. Kita haji untuk diri kita, setelah diri kita haji, tahun depan kita hajikan orang tua, membadalkan atau umrohkan atau sedekah atas nama orang tua. Nih, saya memiliki uang yang akan saya sedekahkan untuk jariah, cari masjid yang sedang dibangun, cari ma'had, madrasah, pesantren, kepentingan dakwah yang membutuhkan, salurkan ke sana atas nama orang tua. Nanti pahalanya jariah ngalir, ya. Itulah hal terbaik yang bisa dilakukan oleh anak bagi orang tua yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Muzain, ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir yang bisa dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasib suatu kaum akan berubah apabila kaum itu sendiri anu ngarubahna. Saur rencangan abdi artina bahwa di dieu Allah teu ikut campur dina kahirupan jalmi saurna. Ti Abu Safia Sersan Bajuri, Ustaz. Abu Safia Sersan Bajuri itu mah tidak ada pertanyaannya, hanya berita. Tapi berita ini yang harus dikoreksi. Allah berfirman dalam Ar-Ra'd, soal Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Ya, itu ayat. Ayat ini pertama disalahartikan. Mungkin orang itu hanya membaca terjemah. Menterjemahkannya salah, enggak pas. Dia menterjemahkan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu yang merubah nasib mereka sendiri. Ini terjemahan yang keliru. Nasibnya di mana? Coba kita terjemahkan kata per kata, innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan merubah, ma biqaumin, apa-apa yang terdapat dalam suatu kaum, apa-apa, bukan nasib, hatta, sehingga yughayyiru, mereka merubah, ma apa-apa bianfusim, yang terdapat dalam diri mereka. Tidak ada nasib, yang ada adalah apa? Apa? Nah, pertanyaannya, apa-apa dalam ayat itu teh? Apa? Lihat para ulama ahli tafsir. Apa-apa dalam ayat itu teh nikmat. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dengan ayat lain yang terdapat dalam surah Al-Anfal, "Dzalika bi'annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim." Yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sehingga mereka merubah nikmat itu menjadi azab oleh diri mereka sendiri. Apa-apa dalam ayat tadi teh nikmat. Allah beri nikmat. Allah enggak akan cabut nikmat itu, enggak akan Allah ganti dengan azab selama orang itu mensyukuri nikmat tersebut. La in syakartum la aziidannakum, kalau kamu bersyukur, kami akan tambah nikmatku. Wala in kafartum, inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur nikmat, kami akan cabut nikmat itu, kami ganti dengan azab yang sangat pedih. Nah, jadi yang dimaksud adalah nikmat, bukan nasib. Lalu disimpulkan Allah, kalau begitu Allah enggak pernah ikut campur kepada ikhtiar manusia, kepada nasib manusia. Kesimpulan itu bertolak belakang dengan banyak ayat tentang takdir. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kata Allah, tidak ada satu kejadian yang ada di muka bumi atau kejadian yang menimpa diri kalian kecuali semua itu telah Allah tetapkan, telah Allah takdirkan, dan takdir itu Allah catatkan dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Jadi ayat tadi karena disalahfahami isinya jadi dijadikan dalil mengingkari takdir. Allah enggak mentakdirkan apapun, Allah enggak ikut campur apapun. Jadi apa yang teralami oleh manusia murni hasil usaha manusia. Itu kesimpulan yang apa? Yang salah, yang keliru, yang menyimpang karena bertubrukan dengan ayat lain. Bukan begitu cara memahami ayat. Terjemahannya dibaca, terjemahannya enggak benar, enggak pas ya. Lalu dari terjemahan yang enggak pas itu dia fahami menurut otak dia yang bukan bodoh, kurang pinter. Akibatnya pemahamannya bertubrukan dengan ayat lain tentang takdir. Keliru, yang keliru bukan ayat itu bertubrukan, tapi otak dia yang mentubrukan dua ayat yang sebenarnya tidak saling bertubrukan. Tapi otak dia yang membentur-benturkan. Salah. Tukang adu domba ayat, etamanya. Nah, jadi gak boleh seperti itu. Jadi, keliru ucapan orang tadi mungkin memahami ayat dari terjemahan yang gak pas, lalu ayat yang terjemahan yang gak pas itu difahami dengan kebodohan. Akibatnya berbenturan dengan ayat lain, bahkan ayat yang berisi akidah, yaitu iman kepada takdir. Iman kepada takdir termasuk salah satu di antara rukun. Rukun iman satu gak diyakini berarti gak meyakini, gak iman kepada seluruh rukun iman. Takdir dijelaskan dalam Al-Quran. Gak iman kepada takdir berarti gak iman kepada Quran. Ya, takdir dijelaskan oleh Nabi dalam banyak hadisnya. Gak iman kepada takdir berarti gak iman kepada Nabi SAW. Gak iman kepada Allah SWT. Begitu ya. Ya, begitulah. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.